Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma sahhil umurana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba in ja'altahu sahla. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Baiklah, ikhwati wa akhwati sekalian, ikhwati, pada hari ini insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan Nihayatus Sul Imam Al-Baidawi. Sebelumnya kita sudah bahas tentang muqaddimatul wajib, ya. Masih ingat? Apa muqaddimatul wajib? Apa yang disebut dengan muqaddimatul wajib? Ma la yatimmu bihi. Ma la yatimmul wajibu illa bihi. Itu dia. Itu makna muqaddimatul wajib. Apa hukum muqaddimatul wajib? Hukumnya adalah wajib. Muqaddimatul wajib wajibah. Apa syarat muqaddimatul wajib? Ada dua. Asyaratul awal, an yakuna al-wajib mutlaqan. Yang kedua, syarat kedua, an yakuna an takuna al-muqaddimatu maqduran. Yang pertama kembali kepada wajib, yang kedua kembali kepada muqaddimah. An yakuna al-wajibu mutlaqan, yang kedua an takuna al-muqaddimatu maqduratan. Contoh muqaddimatul wajib, apa contoh muqaddimatul wajib? Wudu adalah muqaddimah untuk wujubus shalah, ya. Sekarang kita akan masuk kepada far'un daripada pelajaran ini. Di halaman 108 dalam Ibnu Hazm. Qala furu'un. Furu'an. Kenapa dia sebut furu'? Disebut furu' adalah, furu' itu kan apa? Cabang, ya. Kalaupun tidak disebutkan oleh Imam Al-Baidawi yang permasalahan ini, semua orang akan paham juga bahwa permasalahan ini masuk dalam makna muqaddimatul wajib. Tapi karena furu' ini ada sesuatu yang sangat penting, maka beliau pisahkan dari yang lain. Nah, beliau buat furu' sendiri, ya. Furu'an. قال فروع الأول لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا. Sudah jumpa semua? Ada yang belum? لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا. Apa yang حرمتا? Apa yang harum mata? Mankuha dan ajnabiyah, dua. Kalau istrinya istabahat serupa dengan perempuan ajnabiyah. Qadiyahnya mungkin seperti ini. Seorang suami punya istri dan istrinya punya kawan, punya teman, sahabatnya yang mirip sekali berdua, ya. Satu hari mungkin ziarah ke rumahnya. Nah, mungkin dalam kondisi, dalam suasana seperti itu, ishtabahat al-mankuhah bil-ajnabiyah, ya kan? Nah, al-mankuhah halal untuk suaminya, ajnabiyah tidak, tapi mereka serupa. Kalau dalam situasi tidak mungkin membedakan antara mana yang mankuhah dengan yang ajnabiyah, seperti lampu listrik mati kah, padam, atau yang lain-lain, maka dalam hal-hal seperti ini, ishtabahat al-mankuha bil ajnabiyah harumata. Harumata, ya kan? Dua-duanya adalah haram. Haram maknanya adalah tidak boleh digauli, tidak boleh disentuh. Dua-duanya tidak boleh. Istrinya tidak boleh disentuh. Kenapa? Karena ishtibah saja, bukan secara zat. Karena yang zat secara, yang haram adalah yang ajnabiyah, memang dia haram secara zatnya, secara asalnya dia haram. Tapi istrinya haram disebabkan ishtibah saja. Serupa. Tidak karena zat. Kemudian, harumata ala ma'na annahu yajibu alaihi al-kaffu anhuma. Dia harus menjauh dari dua-duanya. Tidak menyentuh, tidak menggauli, semua perbuatan suami istri tidak boleh dilakukan. Baik dengan istrinya, terlebih lagi kepada ajnabiyah. Kenapa? Dia ishtabahat. Lihat, al-awwal law ishtabahat al-mankuhatu bil ajnabiyyati harumata al-ithnatan harumata ala ma'na annahu yajibu 'alaihi al-kaffu 'anhuma hatta yatabayyana al-amru aw hatta tata'ayyan ayna al-mankuhah wa ayna al-ajnabiyyah hatta tatamayyazat al-mankuhah min al-ajnabiyyah. Setelah jelas mana yang mankuhah, mana yang ajnabiyyah, baru permasalahan selesai. Nah, sekarang ini apa permasalahannya, persamaannya dengan muqaddimatul wajib yang kita bahas pada sebelumnya? Kalau sebelumnya kita membahas seperti muqaddimatul wajib, ini ada permasalahan di sini adalah wujubul kaffi sebenarnya kan, menjauh dari istrinya, tapi di saat yang sama ada hurmah, hurmatul wata, ya kan? Hurmatul wata ajnabiyah. Di sini ada yang haramkan, tapi untuk terhindar dari yang haram itu, maka dia juga mesti menghindar dari sesuatu yang boleh. Kalau wujubnya di sini adalah wujubul kafi dari istrinya, dia mesti menghindar dari istrinya supaya yang wajib menghindar adalah dari ajnabiyah secara asalnya kan. Dia tidak boleh menyentuh ajnabiyah. Tapi untuk memastikan mana yang ajnabiyah, maka dia juga mesti meninggalkan istrinya. Kafi an mankuha. Kenapa? Ishtabahat. Nah, lihat. Kita pembahasan kita adalah al-wajib dan muqaddimatul wajib. Ainal wajib meninggalkan siapa? Istri wajib? Apakah meninggalkan istri wajib? Sekarang kita pembahasan wajib wa muqaddimatul wajib. Ainal wajib? Menjauhi? Kedua-duanya. Kalau wajib menjauhi kedua-duanya, mana muqaddimah wajib? Itu makna meninggalkan. Seluruh al-kafu, kafu apa? Seluruhnya. Istimta'kan, menyentuhkan, semuanya. Kafu an kulli syai'. Yang maknanya adalah hubungan suami istri. Nah, mana yang wajib, mana yang muqaddimatul wajib? Al-wajib adalah al-kafu anil ajnabiyyah. Itu yang wajib. Ya kan? Kenapa? Dia tidak halal, untuk dia. Al-ajnabiyyah tidak halal untuk si laki-laki ini. Jadi wajib al-kafu'an al-ajnabiyyah. Tapi untuk bisa mewujudkan, melaksanakan al-kafu'an al-ajnabiyyah itu caranya mesti melaksanakan muqaddimatul wajib. Apa muqaddimatul wajibnya? Al-kafu'an al-zawjah aydan. Jadi al-wajib ada al-kafu'an al-ajnabiyyah, muqaddimatul wajibnya ada al-kafu'an al-zawjah. Kenapa menjadi wajib dua-duanya? Karena al-zawjah wal-ajnabiyyah ishtabahat. Nah, dia sudah ishtabahat. Kalau dua-duanya sudah serupa, maka dua-duanya mesti ditinggalkan dengan alasan tidak jatuh dalam khata', ya, supaya tidak terjatuh dalam yang salah. Oke, kira paham maksudnya? Al-wajib adalah al-kafu 'anil ajnabiyyah, tapi untuk mewujudkan tahqiqul kafi 'anil ajnabiyyah ini, dia mesti al-kafi 'anil zaujah. Kenapa? Dalam suasana itu, az-zawjah dan ajnabiyah serupa sehingga si suami tidak boleh membedakan. Supaya tidak tersalah, maka dia mesti tinggalkan dua-duanya. Itu deh. Jadi, sampai kapan dia mesti meninggalkan kedua-duanya? Hatta tatamayyazat az-zawjatu minal ajnabiyah. Ya. Sampai sudah berbeda. Hidup lampu kembali hidup, misalnya listriknya hidup, berarti jelas mana yang istrinya, mana yang tidak. Ya kan? Ini kira-kira qadhiyahnya. Lau ishtabahat al-mankuhatu bil ajnabiyyati harumata ala ma'na annahu yajibu 'alaihi al-kaffu 'anhuma hatta tatabayyan aw hatta tatamayyazat hatta tatamayyaza al-mankuha 'an az-zawj 'an al-ajnabiyyah. Kedua. Jadi di sini pembahasannya adalah al-wajib adalah al-kaffu 'anil ajnabiyyah. Muqaddimatul wajibnya adalah al-kafu 'an az-zawjah. Tujuannya adalah supaya tahqiq al-kaffi anil ajnabiyyah. Muqaddimatul wajib juga menjadi wajib. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Al-far'u tsani. Lau qala. Suami mengatakan, dia punya istri dua. Suami mengatakan, ihdakuma taliq. Ihdakuma taliq. Salah satu dari kalian jatuh talak. Tapi yang mana? Suami tidak sebutkan namanya, ya kan? Ihdakuma taliq. Dengan demikian, berarti salah satu dari istrinya sudah haram, yang satunya adalah halal, ya kan? Tapi mana yang haram, mana yang halal? Tidak jelas. Kalau memang tidak jelas, harumata juga. Harumata juga. Harumatanya kenapa? Tagliban lil hurma. Mana tagliban lil hurma? Mana tagliban lil hurma? Lau ta'arad al halal wal haram, ghulib al halal. Mana ghuliba? Apa makna ghuliba? Ghuliba, dikalahkan. Kalau halal dikalahkan, siapa yang menang? Haram. Lau ta'arad, ini halal, ini haram. Lau ta'arad al halal wal haram, ghuliba al halal. Yang menang adalah yang halal, haram. Misal, berarti salah satu daripada istri-istrinya tadi adalah haram, satunya halal, ya kan? Istri pertama halal, istri pertama haram, istri kedua haram. Dia katakan, lau ta'arad al halal wal haram, kemudian ghulib al halal, maknanya yang menang adalah yang haram. Haram maknanya tagliban lil hurmah, maka dua-duanya menjadi harumata. Dua-duanya menjadi haram. Tapi talaknya belum jatuh, talaknya masih menggantung. Kenapa belum menggantung? Karena dia belum ditayin, ya. Lihat. Qala ihdakuma taliqun harumata al-isnatani harumata tagliban lil hurmah. Itu kaidahnya, lau ta'arad al-halal wal haram ghulib al-halal, yang menang adalah yang haram. Wallahu ta'ala ya'lamu annahu sayu'ayyinu ihdahuma. Allah tahu bahwa dia nanti akan menta'yin salah satunya. Mana menta'yin? Menentukan. Menentukan siapa yang akan dia talak. Ihdahuma. Lakin, lama lam yu'ayyin, selama dia belum menta'yin salah satunya, lam tata'ayyan. Jadi talaknya masih menggantung. Belum jatuh. Selama dia, ya ilmu Allah adalah, Allah tahu bahwa si fulan itu akan mentalak. Allah juga tahu bahwa si fulan itu akan menta'yin si fulanah dalam talaknya, ya kan? Tapi sekarang selama dia belum sebutkan nama si fulana, jadi lakin lamma lam yata'in lam yu'ayyin lam tata'ayyin. Selama dia belum menta'yin nama si fulanah, maka belum jelas siapa yang kena talak, ya. Maknanya talaknya masih menggantung. Selama talak itu menggantung, selama itulah dia harumata, dua-duanya haram untuk dia. Haram. Makna haramnya apa? Dia belum jatuh talak, tapi perempuan itu haram untuk digauli, walaupun istrinya. Itu dia. Harumata lama lam yu'ayyin lam tata'ayyan. Ya, itu dia. Lihat. Kalau misalkan, dia kan sudah sebut nih. Ihdakuma taliq. Sekarang talaknya sudah setengah. Hanya dia tinggal satu lagi untuk menjatuhkan talaknya, sebut nama, ya kan? Ketika dia sebut nama, sudah yang dia sebutkan tadi menjadi talak, jatuh talaknya, ya. Ini dia. Wallahu ta'ala ya'lamu annahu sayu'ayyinu ihdakum ihdahuma, lakin lamma lam yu'ayyin lam tata'ayyan. Natijahnya adalah bahwa dua-duanya haram. Yang pertama natijahnya talaknya belum jatuh secara sempurna. Yang kedua, yang kedua-duanya perempuan itu haram walaupun belum sempurna jatuh talak, tapi dua-duanya sudah haram, ya. Itu al-far'u tsani. Al-far'u tsalits. Tunggu, kita cari mana yang muqaddim, mana yang wajib, mana muqaddimatul wajib. Mana yang wajib, mana yang muqaddimatul wajib dalam al-far'u tsani? Istri pertama mukaddimah. Istri kedua wajib. Yang haram yang mana? Dia hanya sebutkan ihdakuma. Belum jelas apakah istri pertama atau istri kedua, ya kan? Berarti dia hanya katakan ihdakuma, salah satu dari kalian nih jatuh kena talak, jatuh talak. Tapi siapa? Belum. Dia tidak sebutkan ulakuma. Ulakuma berarti yang pertama atau saniyatukuma, tidak. Tapi dia katakan ihdakuma, itu dia. Nah, jadi talaknya belum jelas. Yang wajib adalah mukadimatul wajibnya? Meninggalkan juga. Jadi, istrinya yang dua tadi sudah berbeda status. Status istri pertama haram, status istri yang satu lagi menjadi halal. Tapi manakah yang haram, mana yang halal? Belum jelas. Kewajibannya adalah meninggalkan yang haram. Tapi untuk meninggalkan yang haram itu, mesti dia meninggalkan yang halal. Kenapa? Karena yang haram dan yang halal belum jelas. Ya, tagliban lil hurmah, akhirnya dia tinggalkan juga yang halal. Oke? Mudah ya? Al-far'u tsalits az-za'idu 'ala ma yantaliqu 'alayhi al-ismu min al-mashi ghairu wajib. Az-za'idu 'ala ma yantaliqu 'alayhi al-ismu min al-mashi ghairu wajib. Az-za'id adalah yang lebih, ya. Membasuh lebih daripada makna al-masah, yakni al-mashul wajib. Jadi kalau mau tambahkan boleh minal mashil al-wajibi. Minal mashil wajib, membasuh atau menyapu, ini makna menyapu ya, bukan membasuh, menyapu. Melebih atau kelebihan daripada kadar dalam sapuan yang wajib. Kita kalau sapu maknanya kan untuk rambut ya, menyapu kepala. Kadar yang wajib dalam sapuan, dalam menyapu rambut, maka lebihnya itu ghairu wajib. Az-za'idu ma'ala ma yantaliqu 'alaihi al-ismu min al-mashi ghairu wajib. Mana yang yang wajib yang mana? Aksarul ulama, kalau kita pakaikan ulama khilaf, al-wajib itu kullur ra'si. Yang sebagian mengatakan ya, al-wajib ba'dur ra'si. Ketika ada dua khilaf, yang pertama al-kullu, yang kedua al-ba'du, kita ambilkan al-qadrul muttafaq alaiha, al-ba'du, kita ambil al-ba'du. Khilafnya adalah yang sisa, ya. Berarti al-muttafaq alaihi adalah al-ba'du. Berarti kita bahasakanlah al-ba'du itu yang depan saja, ya kan? Maka ini yang wajib. Az-za'id 'alal qadril wajib. Nah, lebihkan sampai di sini ghairu wajib. Itu adalah sunnah saja. Az-za'id 'alal qadri 'ala ma yantaliqu 'alaihi al-ismu. Az-za'id 'ala ma yantaliqu 'alaihi al-ismu min al-mashi ghairu wajib. Jadi lebihnya itu tidak wajib. Nah, yang wajibnya yang mana? Yang ba'du tadi saja. Kalau dalam bahasa hadis Rasulullah mengatakan nasiyah, kana Rasulullah SAW yamsahu nasiyatahu wa imamatahu, ya. Rasulullah itu menyapu nasiyah dan imamah, disapu semua, ya. Jadi di sini yang wajib adalah nasiyah, az-ziyada 'ala nasiyah ghairu wajib, ya, ghairu wajibah, khalas. Az-za'id 'ala ma yantaliqu 'alaihi al-ismu min al-mashi ghairu wajib. Wa illa lam yajuz tarkuhu. Yang tanbih kita sudah ambil yang sebelumnya, halaman 106. Hah? Belum. Tadi saya tanya yang sebutkan furu. Oke, ini makna dalam furu, kelas. Kita salah dulu, nanti satu kita kembali ke belakang. Az-za'id 'ala ma yantaliqu 'alaihi al-ithmu min al-mashi ghairu wajib wa illa lam yajuz tarkuhu. Khalas. Kita sudah baca matan, insyaallah ikhwah kalian sudah paham makna matan. Yang baru datang nanti juga kita akan baca syarah, tapi bacanya cepat saja. Kita sudah syarah lebih detail dalam matan, ya. lebih syarah tafsirnya dalam matan. Dalam syarah kita hanya membaca cepat saja. Oke. Aqulu ja'ala al-musannifu hadhihi salasa furu'an. Apa Imam Al-Baydawi mazhabnya apa? Syafi'iyah. Okay. Syafi'i. Kalau belum mengatakan wa minna, ini wa minna syafi'iyah. Wa minna syafi'iyah, karena beliau adalah syafi'iyah. Syafi'iyah menyebutkan yang wajib itu adalah an-nasiyah. Nasiyah. Maka az-za'id 'ala an-nasiyah ghairu wajib. Adalah sunnah. Aqulu ja'ala al-musannifu hadhihi salasa furu'an lil asli al-mutaqaddim huwa wujubul muqaddimah allati yatawaqqafu 'alayha al-'ilmu bil ityani bil wajib. Khalas, kita baca nanti insyaallah. Kemudian tafri'ul awal wa tsani wadih. Lihat. Al-far'ul awal. Idza ishtabahat az-zawjatu bil ajnabiyyati harumata jami'an. Paham ya? Ala ma'na annahu yajibu 'alaihi al-kaffu 'an wata'ihima. Lihat. Natijahnya adalah yajibu 'alaihi al-kaffu 'an wata'ihima jami'an. Perbedaannya adalah ihdahuma likauniha ajnabiyatan wal ukhra lishtibahiha bil ajnabiyah. Itu dia sebab. Jadi haram kedua-duanya bukan dengan ilah yang sama, dua-duanya berbeda. Ilah pertama karena dia ajnabiyah, ilah kedua lishtibahah bil ajnabiyah. Wa wajahu tafri'ihi annal kaffa 'anil ajnabiyyati wajibun. Lihat, wajib, ini yang wajib. Makanya nanti ketika ditanya mana yang wajib, mana yang muqaddimah, ini perbedaannya. Al-kaffu 'anil muqadd 'anil ajnabiyyati wajibun wa la yahsulul 'ilmu bihi illa bil kaffi 'anil zawjah. Kenapa? Zawjahnya serupa sekali dengan ajnabiyyah. Maka al-wajib kaffu 'anil ajnabiyyah, muqaddimatul wajibnya adalah al-kaffu 'anil zawjah. Oke. Okay. Wa innama fassara al-musannifu tahrimahuma bil kaffi 'anhuma li anna tahrim az-zawjati laysa bizat. Ma mana bizat? Bil asli, ya. Laysa fil asli. Bizat secara asal. Bal bil ishtibah wa hadha alladhi yushiru ilayhi la tahqiqa fihi. Fa innal murada bi tahrimil ajnabiyyati aydan innama huwa al-kaffu la tahrim dhatiha. Maknanya di sini adalah al-kaffu la tahrima zatiha, maksudnya bukan perempuan itu yang haram, tapi yang wajib di sini adalah al-kaffu anha, berbeda dengan kita bahasakan tahrim, dia mengharamkan perempuan itu tidak juga, tapi yang wajib kita pembahasan adalah yang wajibnya, apa yang wajibnya? Al-kaffu anha, itu yang wajib. Ketika al-kaffu anha, maka muqaddimatul wajibnya adalah al-kaffu 'anil zawjah. Jadi ketika dia sebutkan ajnabiyah, al-wajib al-kaffu 'anha. Itu dia. Okay. Al-far'u tsani, khalas. Far'u awal mudah juga. Al-far'u tsani juga mudah. Idz qala li zawjatayhi. Dia di depannya ada dua orang istrinya, dia katakan, ihdakuma taliq. Qala fil mahsul fa yahtamilu an yuqal bi baqa'i. Nih, ada mazhab lain menyebutkan bahwa ketika dia katakan ihdakuma taliq, yahtamil an yuqal bi baqa'i hilli wa ta'ihima. Ihtimalnya, kata Imam Ar-Razi fil Mahsul, ada yang mengatakan bahwa tetap halal di wata', jima'nya kedua-duanya. Limadza? Li'anna at-talaqa syai'un mu'ayyanun fala yahsulu illa fi mahallin mu'ayyanin. Talak itu syai' mu'ayyan, kalau digantung kepada tidak yata'ayyan lam yaqa' at-talaq. Itu dia. Fa in lam yu'ayyin lam yakun at-talaqu waqi'an bal al-waqi' amrun lahu salahiyyatu at-ta'thir fi at-talaq 'inda at-ta'yin. At-talaq lam yaqa', tapi yang waqi'nya apa? Yang waqi'nya apa? Amrun lahu salahiyyatu at-ta'thir, maksudnya apa? Talaknya itu sudah setengah, ketika dia sebutkan nama sudah langsung jatuh talaknya. Itu maksudnya pada amrun lahu salahiyyatu at-ta'thir. Jadi talaknya ini ada taksirnya, ada asarnya kepada dua istrinya. Saat dia sebutkan nama salah satu istrinya, khalas, langsung jatuh. Ya. Itu dia. Itu maksud daripada amrun lahu salahiyatut ta'thir fit talak inda ta'yin. Wa minhum man qala harumata jami'an. Ini pendapat lain mengatakan bahwa kedua-duanya haram. Sampai kapan? Ila waqtil bayani, sampai datang bayan. Bayannya apa? Ya ta'ayyan. Yu'ayyinu zawju zawjatahu. Mana yang dia tolak? Itu bayan, maksudnya bayan. Tagliban li janibil hurmah wa huwa kalamuhu ay kalamu wa huwa kalamuhu kalamu al-musannif, kalamul imam al-Baydawi. Wa dhukira misluhu fil muntakhab aydan wa qad jazima al-musannif bis-tsani ma'a anna sahib al-hasil lam yadhkur tarjihan wala naqlan bal haka ihtimalaini 'ala as-sawa'. Imam Ar-Razi menyebutkan dua ihtimal ini. Ada yang mengatakan kemungkinan pertama tetap dibolehkan wata'ihima, ya. Yang kedua, kemungkinan juga talaknya dua-duanya menjadi haram. Imam Ar-Razi berhenti sampai di situ, tapi Imam Al-Baydawi menyebutkan al-ihtimalu tsani rajih. Mana yang tsani? Bahwa nah, dua-duanya haram, itu dia. Khalas. Wal farqu bainahuma, bainahuma mana? Az-zawjah wal ajnabiyyah. Anna ihdal imra ya anna ihdal mar'ataini fi surah al-ula bukan al-farqu bainahuma bainal far'il awal wal far'il tsani. Far'il awal adalah ishtabahat al-mar al-mankuhatu bil ajnabiyyah. Far'il tsani ihdakuma talik. Itu sekarang perbedaan antara far'il awal dan far'il tsani adalah anna ihdal imra ihna ihdal mar'ataini fi surah al-ula, yang mana yang ishtibah laysat muharramatan bi tariqil asalah. Ini dia. Salah satu perempuan dalam makna dalam contoh pertama itu tidak haram secara asalah, secara asal, secara zat. Okay? Secara asalah. Bal haramnya kenapa? Lil ishtibah. Maksud di perempuan di sini adalah az-zawjah. Az-zawjah haramun lil ishtibah faqat. Bi khilafil far'is tsani fa innahuma fi dhalika sawa' wa li hadha khayyarnahu. Wa aidan fa innahu laisa fa innahu yang ini ya zauju fa inna zauja laisa qadiran ala izalati tahrim fil awal bi khilaf tsani. Dalam contoh pertama suami tidak punya kemampuan untuk menghilangkan illah tahrimnya. Kenapa? Memang istri dia dengan orang lain serupa, ya, dia serupa sekali. Tidak mungkin dia menghilangkan. Caranya mungkin saja dia caranya bagaimana caranya untuk menentukan mana yang istri dia, mana yang tidak. Serupa sekali. Kalau dia sudah dapatkan cara, mungkin itulah mungkin tarjih untuk mana yang istri dia, mana yang tidak. Tapi secara taglib mu'zamnya, seorang suami tidak mampu, dia disebutkan di sini ya, dia tidak mampu membedakan, menghilangkan illah tahrimnya. Kenapa? Memang benar-benar serupa. Tapi dalam contoh kedua, suami mampu menghilangkan illah tahrimnya. Dua-duanya haram. Bagaimana dia menghilangkan keharamannya? Disebut nama salah satu, oh, yang satunya haram, satunya di halal. Ya kan? Yang pertama tidak. Contoh pertama tidak demikian. Ini contoh kedua. Contoh kedua, suami mampu menghilangkan illah tahrimnya dengan cara ta'yin. Sebutkan nama istri yang akan dia talak. Khalas. Yang satunya halal, yang satunya jadi haram. Wa fi qawlihi dalam matan. Wallahu ya'lamu. Allahu ya'lamu. Ini adalah jawabun an su'alin muqaddarin zakarahu fil mahsul. Wa tawjihuhu. Wa tawjihuhu. Anna Allah ta'ala ya'lamul mar'ata allati sayu'ayyunuha zawju bi'ayniha. Allah pasti tahu mana yang akan dita'yin. Ini ilmu Allah. Fatakunu hiyal muharramah wal mutallaqah fi ilmi Allah taala wa inna ma huwa mushtabahun alaina. Mushtabahun alaina maksudnya apa? Mutasyabih itu kan ayat mushtabihat itu yang belum jelas ya hukumnya. Ini hukum talak dan hukum talak ini sudah ada dalam ilmu Allah. siapa yang kena talak tapi masih mustabihat indan indafi fi unqulina, itu dia. Kita belum paham karena belum sampai kepada kita, ya. Tapi di ilmu Allah sudah selesai. Hadza hasilu ma qalahu al-imam wa huwa i'tiradun ala ma dzakarahu awalan fi min hamlihima min hillihima jami'an. Ada yang menghalalkan semuanya, inilah bantahan Imam Baidawi, ya. Waqtada kalamuhu al-maila ilaihi. Maila ila ila adamil hilli. Yani hurmah. Wa dzalika li'annahu idza taqarrara bima qalahu anna ihdahuma mutallaqatun wal ukhra mushtabihatun biha fatahrumani jazman kama taqaddama fil far'i alladhi qablahu wa la yabqa lil ibahati ma'a dhalika wajhun. Khalas. Kalau memang dua-duanya serupa, maka dua-duanya haram. Satu haram bizzat, yang kedua haram bil ishtibah. Tapi sama-sama haram. La yabqa lil ibahati ma'a dhalika wajhun. Khalas, tidak ada sisi halal di sini. Tidak ada tempat halal dalam permasalahan ini. ولا يستقيم جعله اعتراضا على القائل اخر وهو مذهب الى التحريم لانه على وقف على وفقه لا على عكسه. Jadi di sini beliau menyebutkan bahwa di sini tidak, ini kata Imam Baidawi, jawaban Imam Baidawi, kata Imam Sinawi, ya, jawaban Imam Baidawi tadi sebenarnya tidak terlalu sempurna, la yastaqim, untuk menjadi rad kepada al madzhabul awal yang mengatakan dua-duanya halal, ya kan. Tidak, kata beliau. Ma dzakara al musannif huwa anna Allah ta'ala ya'lamu al asya'a 'ala ma hiya 'alaihi fa ya'lamu ma laysa bi mutahayyanin. Ini dalam permasalahan tauhidnya berkait dengan matan yang tadi, wallahu ya'lamu, bahwa Allah tahu al asya' ala ma hiya alaihi faya'lamu ma laysa bimuta'ayyinin ghaira mu'ayyinin, ghaira muta'ayyinin, mana yang sudah, mana yang akan ditayin, mana yang belum tidak akan ditayin, itu semuanya Allah tahu, ya kan. Faya'lamu ma laysa bimuta'ayyinin ghaira muta'ayyinin li'annahu alwaqi' idza law 'alimahu muta'ayyinan ma'an annahu ghaira muta'ayyin. Secara ininya, secara waqi'nya, kalaulah misalkan yang ghairu muta'ayyin itu, dalam ilmu Allah ternyata itu yang muta'ayyin, itu kan mukhalif ilmu Allah dengan wakilnya. Muhal. Ya. Muhal, berarti Allah tidak tahu. Ini kan itu maknanya. Ini pembahasan tauhidnya. Maknanya adalah, walaupun belum ditayin oleh seorang suami, Allah sudah tahu mana yang akan ditayin. Ya. Tolak dalam ilmu Allah, tapi mustabih indan nas. Mustabih saja. Khas. Al-Far'u Al-Thalith, lihat Al-Far'u Al-Thalith. Al-Qadr Az-Za'id tadi, Az-Za'id ala ma yantaliku alaihi ismu al-Masih, ghairu wajib. Al-Qadr Az-Za'id ala al-wajib alladhi la yataqaddar biqadrin mu'ayyanin kamashir ra'si wa tuma'nina wa ghairihima. Mashir ra'si tadi kita sudah bahas. Tuma'nina, apa makna tuma'nina? Berhenti sejenak. Maksudnya apa tuma'ninah di sini? Kapan? Dalam permasalahan salat. Nah, hukum duduk antara dua sujud adalah wajib karena dia rukun, karena dia adalah rukun dari rukun-rukun sembahyang salat. Nah, sekarang kalau ada yang sujud, sujud pertama, dia akan laksanakan duduk antara dua sujud. Apakah wajib membaca doa Rabbil Firli? Tidak. Itu sunnah saja. Yang wajib itu apa? Duduk. Nah, duduk itu, kemudian duduk itu nampak dan jelas ketika orang tuma'nina, ya kan? Allahu Akbar. Nah, itu wajibnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tuma'nina, ya kan? Jadi kalau ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebentar saja, sah. Yang tidak boleh itu kalau tidak ada wajhul ibtima'ninahnya di situ. Allahu Akbar. Ya kan? Tidak ada tuma'ninahnya, itu yang tidak sah duduknya. Nah, kita lihat tuma'ninah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Az-za'id 'ala hadzal qadri ghairu wajib. melebihkan lama duduknya daripada duduk tumakninah itu tidaklah wajib. Yang wajib apa? Tumakninah saja. Bahkan Hanafiyah menyebutkan bahwa rukun salat itu apa? Salah satunya. Yang sudah baca fikih Mukarram. Rukun salat berapa dalam Hanafiyah? 18. Salah satunya apa? Tumakninah. Tumakninah itu beliau adalah wajib, tapi dalam mazhab Syafi'iyah tumakninah wajib tapi bukan rukun salat ya. Allahu Akbar, tumakninah. Allahu Akbar. Az-zaid 'ala hadzal qadar ghairu wajib. Sunnah saja. Khalas. Kamashir ra'si wa tumakninah wa ghairihima la yusafu bil wujubi 'ala ma jaza ma jazima bihi al musannif. Ini mazhab Imam Al-Baydawi juga. Li'annahu la yajuzu tarkuhu. Li'annahu yajuzu tarkuhu. Al-qadru zaid tadi boleh ditinggalkan. Kalau ada yang menambahkan duduknya panjang 1 menit, 2 menit boleh. Ada yang duduk hanya sebentar saja, dua-duanya juga boleh, ya. Jadi kenapa dia tidak wajib? Karena boleh ditinggalkan, ya. Kemudian wa fil mahsuli wal muntakhab annahu haq wa fil hasil annahu muqa anna muqabilahu khata. وهذه المسألة فيها اختلاف شهير عندنا واضطراب في كلام من يفتي بكلامه. خلاص دي سنة. خلاص. kita langsungkan kepada وجه التفريع ووجه التفريع هذا هذه على هذه على القاعدة المتقدمة هو أن الواجب. jadi أن الواجب لا ينفك غالبا عن حصول زيادة فيه. Untuk melaksanakan yang wajib itu, mu'azamnya, biasanya, kita tidak mungkin menghindar dari sesuatu yang namanya ziyadah. Contoh yang kita contohkan juga sebelumnya adalah, kita wajib membasuh tangan dalam wudu sampai batas siku saja. Tapi untuk memastikan kita sudah dapatkan yang wajib, ghaliban la yamfaku an husuli ziyadah. Daripada wajib. Jadi, mesti kita melaksanakan membasuh ziyadah anil wajib. Nah, ghaliban la yamfakku an husuli ziyadatin fihi. Izan, fatakunu ziyadatu muqaddimatan lil ilmi bihusulihi. Mana ilmi? Yaqin. Al ilmu maknanya adalah yaqin. Jadi, ziyadah tadi menjadi muqaddimah sebagai bukti bahwa kita yakin sudah melaksanakan yang wajib tadi. Permasalahannya di sini adalah kenapa Imam Baydawi menyebutkan al-qadru zaid 'ala ma yantaliqu 'alaihi al-ismu tidak wajib. Padahal kita sudah pahami bahwa yang wajib itu misalkan kita tidak tahu batas yang wajib yang mana kan? Untuk mengetahui yang wajib sudah tersapu semua, kita mesti melebihkan sedikit. Tapi Imam Baydawi mengambilkan contoh di sini, tidak, itu tidak wajib. Tapi hanya belum mencontohkan dalam mashar ra'si. Kalau kita berdalil pun boleh dengan dalil. Ini Imam Baydawi coba antum lihat. Walaka antaqul, ini Imam Baydawi, Imam Isnawi. Imam Isnawi memberikan ta'liqat, kata beliau. Walaka antaqul, iza kana hadha zaid. Indal musannif muqaddimatan lil wajib. Mana yang zaid tadi? Yang zaid alal masri. Kalau zaidah al-ziyadah alal wajib itu adalah muqaddimah, beliau sudah mengatakan dari awal. Beliau mengatakan wujubu syai'i mutlaqan yujibu wujuba ma la yatimu illa bihi. Ya kan? Ini wujub syai'in akhar. Jadi mewajibkan muqaddimatil wajib. Kalau namanya juga ini mukaddimah, berarti mukaddimah wajib, ya kan? Kenapa di sini beliau menganggap itu tidak wajib? Kenapa beliau tidak menganggapnya tidak wajib? Mungkin kalau dalam contoh mashur ra'si yang wajib di sini, maka batas menyapu kepala yang lebih jelas itu tidak ada, ya. Ketika kita sudah basahkan, kita anggap itu sudah wajib, ya kan? Tapi berbeda dengan membasuh tangan. Imam Baydawi masuk dalam sama dengan mazhab Syafi'iyah bahwa ini tetap wajib. Ziyadah alal wajib dalam mashul yadain, apa ghuslul yadain, wajib. Tapi ziyadah alal wajib fi mashir ra'si tidak. Fayalzimu an yakuna wajiban kasitri syai'in minar rukbah. Menutup sebagian daripada rukbah adalah lutut. Yang wajib ditutup itu apa? Aurat. Aurat itu yang mana? Kan bainas surah wal rukbah. Berarti masukkah rukbah? Tidak. Yang wajib itu tutup adalah paha saja. Nah, ketika yang wajib adalah paha, untuk memastikan kita sudah menutup paha, aurat, menutup paha kita, mesti menutup sebagian daripada lutut. Itu hukumnya wajib. Berbeda dengan yang kepala. Ini contoh-contoh kata Imam Isnawi, kalau memang dia muqaddimah, maka wajib juga. Seperti yang rukbah, yang lain-lain. Tapi Imam Baidawi membedakan antara satri rukbah, kemudian ghuslul yadain, dengan mashir ra'si. Berbeda, kata beliau. Ya. Kalau.